Oke, malam hari ini kita punya tema yang luar biasa, yaitu tegar di jalan Allah. Bintang tamu kita ini Mas Sakti, seorang gitaris sebuah band besar, Ceylon Seven. Keputusan yang luar biasa adalah di saat bandnya besar, Mas Sakti memutuskan hengkang dari Ceylon Seven dan berdakwah. Itu dia sebenarnya. Kita pengen tahu, Mas Sakti, waktu itu bisa keluar, kenapa tuh Mas? Gajinya lebih gede kerja sama Allah. Iya. Gajinya lebih gede kerja sama Allah. Subhanallah. Padahal band itu udah besar banget, udah gede banget tuh Pak Ustadz. Iya. Ada kejadian atau ada apa gitu? Jadi, sering kita dengar kan kata Ustadz Yusuf Mansur, kalau Allah Ta'ala ini kan rajanya raja. Nah, bosnya bos ya. Benar. Jadi kalau kita kerja sama Allah, jelas gajinya lebih gede, ya kan? Nah, jelas pertama gajinya lebih gede, yang kedua hati lebih tenang, yang ketiga ya semoga Allah ridho ya. Nah, jadi mungkin kalau Pak Kiai mau dakwah sama anak band agak susah kali ya, jadi mungkin anak bandnya datang bawa ke Pak Kiai gitu ya. Doain deh, besok gak cuma saya tapi 5-5-nya bisa sama-sama syukur-syukur ngapalin Quran kan. Sama-sama Ustaz kan. Iya benar. Tapi kalau beliau bisa kan insya Allah mestinya yang lain bisa. Ketika hidayah Allah itu emang datang, bukan perkara ya itulah hidayah Allah, tidak, tapi dengan cara apa hidayah datang ke antum gitu ya, ke Mas Sakti, Mas Sakti ya. Cara itu pula harusnya dipakai buat yang lain. Iya. Nah, kita mau gali itu kan ya? Iya benar-benar. Kita mau gali itu insya Allah. Udah disiapin kok cangkulnya, HP-nya. Iya. Bukan. Nah, Mas Sakti, tanggapan teman-teman gimana waktu itu di saat Mas Sakti bilang ke mereka bahwa akan lepas dari Sela? Ya, teman-teman sebetulnya pengen saya masih tetap di situ gitu ya. Kan? Lagi on-onnya loh ya. Tapi memang dulu pernah nih kami sowan ke di Jogja tuh Sri Sultan ya kan. Yeah. Nah, jadi Sri Sultan kasih pesan, dia bilang macam dia kan kuliah juga tapi dia juga harus ada kerjaan, jadi nggak bisa berdiri di atas dua perahu. Nanti makanya jatuh malah. Wow. Jadi harus pilih salah satu gitu kan. Akhirnya mereka ngerti lah, kita lebih kepada seperti teman gitu, bukan hubungan bisnis gitu bukan. Akhirnya mereka bisa memahami, dan ya alhamdulillah akhirnya saya pamit dan mereka masih welcome. Oke, saya juga masih sering main ke rumahnya, bawa es krim, main gitar masih. Cuma mungkin intensitas waktunya untuk sering bertemu jarang itu ya, karena mungkin sibuk sendiri-sendiri gitu. Tapi juga ada yang ngajak nggak ya? Nah, benar sekali tuh Pak Ustadz. Apakah ada yang ngajak, terus ada kejadian apa sehingga akhirnya Mas Sakti itu bisa keluar dari band Ceylon Seven yang saat itu sedang besar-besar. Menyambut tawaran Allah. Benar, tetap di chatting dengan ya. Pengen tanya nih, apakah keluarnya Mas Sakti juga mungkin dalam usaha menjauhi, karena kan image anak-anak band walaupun gak semuanya. Prosesnya itu sebelum emang Sheila ada terus sesudah gitu prosesnya. Ya, waktu itu saya ingat tuh mau ke Malaysia kan, di sana ada penghargaan untuk artis-artis yang memang dijual di sana. Ini ya produknya. Kami berdua ya, saya sama Eros berdua di sana, terus di Bandara Jogja itu sambil nunggu jam pesawat gitu, ya jalan-jalan. Terus di situ ada satu toko buku di bandara. Di situ saya lihat ada buku judulnya Menjemput Sakaratul Maut bersama Rasulullah. Pada saat itu banyak kasus susah jatuh nih, Tat. Ada yang pesawat yang hilang, ada yang jatuh gitu kan. Ya, pemusik ini kadang-kadang firasatnya suka kebelas-belasan kan. Jangan-jangan ini tanda-tanda nih pesawat gue mau jatuh nih. Terus saya belilah bukunya, terus saya baca-baca. Kelihatannya lama, emang saya kan gak ingat sama maut ya. Gak ingat sama mati itu lama, lihatnya kesenangan kali main band ya. Terus main band udah album ke 4 itu kali ya. Terus sudah di situ saya mulai coba ambil air wudhu lagi, mulai sholat lagi. Dan sepertinya kok banyak solusi gitu. banyak solusi. Jadi yang kita punya ya popularitas, terus duit, itu semua nggak bisa nyelesain masalah saya. Oke, nah Allah yang membuat beliau melangkah gitu ya. Melangkah. Hidayah bisa datang ke siapa aja, kapan aja, Pak Ustadz? Pada siapa aja? Bahkan kepada Umar kan subhanallah. Iya, iya. Allah punya Rasulnya itu yang berdoa. Rasulullah berdoa, Allah ma'ayyidil yeah. Islam bi'abil hakam. Aw Umar ibn al-Khattab. Ya Allah, perkuatlah Islam dengan Abu Jahal. Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam. Hmm. Atau dengan Umar ibn al-Khattab. Akhirnya kemudian Rasulullah menerima kan Umar bin Khattab. Bahkan Umar itu masuk Islamnya justru di puncak kemarahannya. Puncak kemarahan. Karena bengong, nungguin puncak kemarahannya apa. Malah. Mas, bisa. Hari itu, 40 sahabat Rasulullah, diantaranya Hamzah dan Ali bin Abi Thalib, itu ada di Bukit Safa. Umar ini ketemu dengan Ummu Abdullah. Satu demi satu sahabatnya kan hilang ya. Pindah ke Rasulullah. Lama-lama kesel banget Umar. Tapi hari itu puncak kemarahan dan kesedihan Umar. Jadi ngelihat Ummu Abdullah. Ummu Abdullah dihadang sama Umar, dimarahin, dimaki dan mau dipenggal. Luar biasanya Ummu Abdullah mengatakan, silakan ya Umar kau penggal saya. Silakan Umar kau siksa saya, tapi tidak akan engkau menjamah aku kalau Allah tidak meridhoi. Akhirnya dia bilang, kalau gitu yang mesti saya penggal adalah kepalanya Muhammad. Balik kanan dicari tahu, sahabat memberitahu, engkau tahu Muhammad ada di mana? Itu di Bukit Safa. Tapi kamu gila kalau datang ke sana, karena di sana ada 40 sahabat-sahabat dan keluarga Abu Manaf. Kamu bisa keluar tidak selamat. Umar bilang, sejarah dia itu bugulat gak pernah ada yang ngalahin. Dari umur 20 tahun. Umar ya? Umar. Cakuan. Jadi kalau pas musim haji itu kan selalu ada kayak pesta atau ada pameran atau ada apa ya, kalau exhibition. Iya. Yeah. Itu dari Parsi datang, dari Romawi datang, dari seluruh penjuru datang. Dan ada di sana pertandingan-pertandingan dan Umar gak pernah kalah. Selalu dia mewakili Arab menang terus. Jadi Umar bilang, jangan 40, 80 gak dia lawan. Tapi di tengah jalan ada yang ngasih tahu lagi. Jangan kamu urusi dia. Jangan kamu urusi Muhammad. Jangan kamu urusi ya sahabat-sahabat yang lain. Kamu urusi adik kamu Fatimah. Dia sudah masuk Islam. Dia balik kan. Datang ke Fatimah. Tapi di depan pintu. Fatimah binti Khattab, ya, binti Khattab, adiknya Umar. Tapi di depan pintu Umar kemudian mendengar suara Quran ya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Itu konon pedang Umar jatuh. Allah. Diangkat lagi jatuh lagi. Dia masuk, dia tanya Fatimah, apa yang kalian baca? Quran. Mana sini aku baca? Boleh kamu megang. Itu suaminya Fatimah sama iparnya Fatimah masuk kamar takut Umar. Tapi kata Umar, tunjukkan aku di mana Muhammad, aku mau bersyahadat. Walau biasa. Insya Allah ya. Masuk Islam. Artinya caranya beda-beda. Termasuk saya pribadi. Artinya ya ini bukti ya sebalang. Iya, iya. Oke, nah kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu kita yang kedua, Pak Ustadz. Ini masih berjalan dengan bandnya. Tapi juga suka berdakwah juga. Kita undang Ray Sareza, atau biasa kita kenal Ray Nine Ball. Apa kabar Ray? Alhamdulillah. Kita akan ngobrol sama Ray, tapi ntar nggak sekarang, tetap di chatting dengan dia. Oke, Mas Ray, saya mau nanya sama Mas Ray. Waktu itu pernah katanya di sisi lain harus berangkat berdakwah, tapi istri juga mau melahirkan. Betul. Sempat dilema dan akhirnya gimana tuh Mas? Ini kalau diceritain panjang nih, cuman singkatnya ada satu apa ya nih, usah lebih tahu nih, ada satu bahasa, amal baik kamu buat maka keputusan baik turun dari langit. Nah. Amal buruk kamu buat maka keputusan buruk turun dari langit. Saya pegang betul itu waktu itu. Saya yakin ini saya harus lakukan karena ini jatuh waktu nisab saya untuk keluar gitu kan. Tapi sementara istri saya dalam hitungan jam hari dia harus melahirkan. Akhirnya kalau saya ngomong langsung pasti saya ditabok nih. Orang istri mau melahirkan kok suami pergi gitu kan. Akhirnya saya yakin segala sesuatu tidak ada yang bergerak tanpa izin dan sepengetahuan Allah. Akhirnya di situ saya perbaiki amal, terus saya doa sama Allah, ya Allah, segala sesuatu engkau yang menggerakkan, engkau yang menguasai. Saya cuma curhat sama Allah kalau waktu itu saya sekarang harus keluar, harus itikaf, harus dakwah, sementara istri saya harus melahirkan. Beri saya kekuatan untuk bisa berbicara kepada istri saya dan fahamkan istri saya akan perkara ini, gitu kan. Setelah itu baru saya punya kekuatan untuk ngobrol sama istri saya. Oke, udah amal dibuat, doa sudah dipanjatkan, baru saya berani ngomong. Saya bilang bunda kan, bunda, ini sudah waktunya nisab, keluar saya itikaf gitu kan. Gimana? Tanpa banyak ngomong dia bilang, ya udah. Sana aja pergi aja gak apa-apa gitu kan. Di akhir kata dia bilang, paling nanti kalau sudah melahirkan ini anak kan harus diadzanin, dikomatin. Itu kan dia pengen saya yang adzanin komatin anak. Dan ketika pas mau melahirkan banget, baru dia telepon saya lagi, ini anak sudah mau melahirkan, kalau bisa kesini dulu. Baru saya bilang sama Amir jemaah waktu itu, Amir, saya istri saya melahirkan. Di kafe di Bandung juga? Di Bandung. Saya izin ke rumah sakit kalau boleh. Terus ya, kebetulan Amir waktu itu bilang, oh ya alhamdulillah silakan. Saya pergi ke rumah sakit, saya saksiin langsung anak saya lahir, lalu saya kasih adan dia, komat dia. Setelah itu saya bilang sama istri saya, bunda, saya masih ada sisa waktu satu hari ini, gimana? Ya udah nanti kalau udah selesai balik lagi sini. Akhirnya saya balik lagi ke masjid. Allah. Campur tangannya sangat terlihat. Allah aturin. Diatur ya. Ya ada delay kan? Melahirkannya di hari yang kedua. Oh, delay Pak Ustadz. Ya kan, dari mulai beberapa jam jadi dua hari. Dan itu membuat beliau merasa Allah ini sayang. Gitu. Jadi sebenarnya gak ada yang ditinggalkan sama beliau. Oke, kalau Mas Sakti kan lepas dari bandnya. Kalau Mas Rai masih ya? Masih. Nah, dua dunia yang berbeda. Baik band Pak Ustadz, banyak penggemar. Glamor, hiruk pikuk, sedangkan di sisi lain dakwah. Gimana mensiasatinya? Mensiasatinya, ya itu dia tadi. Saya betul-betul senang banget sama perkataan itu. Dan saya pun pernah dengar dari amal seorang. Amal baik, coba ulangi lagi buat pemirsa. Awalnya dari sini, jadi saya pernah dengar satu riwayat atau kisah. Ketika Rasul Isra, Miraj naik ke langit ketujuh itu. Rasul lihat cahaya yang datang dari bumi menuju ke langit. Maka Rasul tanyakan wahai Jibril, cahaya apa itu? Itu adalah cahaya amal manusia. Dan setelah itu datang cahaya balasan dari langit menuju ke bumi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tanyakan lagi, itu cahaya apa? Itu adalah cahaya balasan amal manusia. Jadi amal baik kita buat di dunia ini, maka keputusan baik turun dari langit. Amal buruk kita buat, maka keputusan buruk. Jadi itu saya pegang betul. Kalau misalkan Allah ridho sama saya dengan apa yang saya lakukan, insya Allah semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Semuanya akan baik. Jadi bukan saya memaksakan, oh saya harus tetap jadi pemain band. Tidak begitu juga, saya mengikuti alur aja. Bagaimana Allah penginkan saya jadi apa gitu kan. Sementara apa yang saya pelajari, saya terus jalani, itu aja mungkin. Saya dari tadi ngeliatin Toto. Kenapa Pak? Waktu pas Sakti yang ngomong pusing dia. Pas Rey yang ngomong, saya tidak pembelaan. Iya. Pas Sakti yang ngomong puyeng ya. Masa harus cabut nih. Masa sih gajinya lebih gede gitu kan. Iya, iya, iya. Tapi itu kalimat dari tadi di dua-dua sebuah no. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi, tetap bareng kita di chatting dengan ya. Sampaikan sama Pak Ustadz Yusuf Mansur, tadi Hidayah bisa datang kapan aja, dengan kejadian apa aja. Ini terjadi pada Mas Sakti, yang berawal dari melihat buku, kalau Mas Ray, ya kita mau tanya nih. Ray, awalnya gimana Ray, untuk akhirnya terjun ke dakwah? Awalnya sih itu kelas 1 SMA tahun 96, saya diajak sama kakak ipar, duduk dalam satu majelis tablik akbar lah bisa dibilang ya. Ya. Situ saya, ini kok maksudnya isi tausiahnya lain gitu kan. Ini saya nyaman di situ, terus lingkungannya juga saya nyaman di situ. Tapi itu hanya berlangsung selama 3 tahun karena setelah lulus SMA saya kuliah ke Jakarta. Di situ saya tidak ada suasana dan saya pun belum, maksudnya belum paham betul gitu ya. Jadi akhirnya tertarik lagi kepada kehidupan jahiliyah sekurang lebih ada 5-6 tahun lah. 5-6 tahun itu sudah sama naim bahwa saya berada dalam kehidupan jahiliyah, tapi subhanallah alhamdulillah Allah SWT kasih saya hidayah lagi. Allah ingatkan saya lagi. Akhirnya di bulan Ramadan waktu itu saya datang ke Darut Tauhid, ke pesantrennya Agim. Malam Jumat saya dengar tausiahnya beliau gitu kan. Saya beritikaf di sana. Dan 10 hari terakhir, akhirnya saya ambil keputusan, saya harus dakwah lagi. Saya harus khuruj lagi, saya harus keluar lagi, saya harus lebih serius lagi dibanding sebelumnya. Akhirnya saya cari-cari jemaah yang mau itikaf atau mau khuruj 10 hari tapi tidak ada. Saya ketemu 3 yang ada yang keluar 3 hari waktu itu. Akhirnya saya keluar sama itu dan alhamdulillah sampai saat ini. Wes. Jadi setiap bulan saya selalu keluar, saya bilang keluar ya. Yeah. Keluar dari kehidupan saya sehari-hari, keluar dari pekerjaan saya untuk sementara waktu gitu kan. Ketika tidak bisa 3 hari saya keluar 2 hari. Ketika enggak bisa 2 hari saya keluar 1 hari, ketika tidak bisa 1 hari saya keluar walaupun 1 jam gitu kan. Yang penting setiap bulan harus ada kontak dengan usaha islah diri saya. Itu yang dibilang itikaf gitu Pak Ustaz. Iya, ya. Jadi ini hanya jemaah tabligh ya. Oh iya. Jadi apa program lah. Program memperbaiki diri, program islah. Kalau saya lebih senang dibilang dakwah islahiyah. Maksudnya dakwah untuk memperbaiki diri sendiri gitu. Karena dampak dari dakwah ini itu otomatis mengingatkan saya sendiri. Otomatis membuat saya ingin melakukan itu gitu. Ketika sesuatu dibicarakan maka itu kan bakalan jadi. Dan memang caranya simpel sih. Simpel caranya. Jadi baca hadis, dengeri. Nah ini pun saudara-saudara pemirsa bisa lakukan di rumah. Jadi saudara tinggal beli Fadilah Amal atau saudara beli Riyadhus Shalihin yang terjemah. Atau saudara pasti punya Quran toh, Quran terjemah. Usahakan habis subuh bersama keluarga, istri yang mana, sama istri dan anak-anak. Yang penting kita ini kan gelas kosong sebenarnya. Jangan sampai diisi sama yang enggak-enggak gitu kan. Nah, kalau bisa gelas kosong kita ini diisinya sama Quran. Subhanallah deh. Oke. Nah Mas Sakti ini gue pernah ke India ya, pernah ke Baghdad, pernah ke Pakistan dalam rangka belajar atau apa tuh Mas? Baghdad belum pernah deh. Oh Baghdad belum? Oh Pakistan ya? Saya bingung juga, aku tuh pulang tuh lihat, saya belajar ke Baghdad, waduh. Nah iya, itu dia dari salah satu artikel jadi, saya baca. Oh enggak, Baghdad ya? Enggak, jadi India. Waktu itu saya belajar pertama kali ke India, ke Pakistan, Bangladesh, ke Mekah juga, ke Madinah juga. Oh Bangladesh ya. Terus balik ke bulan apa sih, 2006 tuh ya. Nah, 2006 itu. Ya di sana lebih kepada belajar dakwahnya ya. Belajar. Lebih kepada belajar dakwahnya dengan hikmah, lemah lembut, kasih sayang ya. Terus menarik juga tuh ingat dari ceritanya Ray tadi masalah istri yang ditinggal tadi. Yeah. Saya waktu mau pergi gitu juga Tat. Duit udah aku siapin nih mau pergi ya kan. Ada yang minjem teman, katanya mau dibalikin sebelum saya berangkat. Iya. Yeah. Ini saya mau berangkat, enggak kelihatan batang hidungnya. Terus kami kan diajari coba selesaikan masalah dengan sholat, dengan amal. Bayar wudhu, sholat, baca yasin. Terus kata Pak Ki, tempat saya tuh di ayat yang di situ ada kata mubinya diulang 7 kali katanya. Udah, doa dengan izin Allah sudah ke ATM, masukin kartu ke ATM, saldonya udah nambah lebih malah. Sampai sekarang ditanya uangnya dari mana, ya dari off. Habis nggak tahu dari mana. Nanti ya. Dani minta ditulisin tuh. boleh Mas Sakti. Mana. Mas Sakti, sekarang benar-benar stop dari musik. Saya masih buat lagu-lagu religi, ya baru selesai juga. Saya masih buat beberapa lagu, ada 6 lagu kemarin baru selesai juga. Terus di samping itu sih. Itu buat iseng-iseng aja bahwa saya masih main musik, masih lagu-lagu religi. Kalau teman-teman masih main apa, teman-teman selain itu sekarang pun masih. Di samping saya juga ada bisnis lain lah. Bisnis lain yang untuk itu, untuk apa? Untuk ya, untuk dapurnya ngepul insya Allah. Bisnisnya, saya tahu bisnisnya. Terus ya, enggak sama sekali enggak. Sama sekali saya enggak meninggalkan, sama sekali enggak. Ya, jadi tetap, saya tetap main tapi lagu-lagu. Ya, lagu-lagu religi, dan saya karena mungkin saya sama teman-teman kan kalau teman-teman kan terikat kontrak tuh sama satu perusahaan rekaman kan? Iya, benar. Saya akhirnya memilih supaya sendiri, supaya saya enggak terikat gitu sama sementara kan saya sudah jadwal ngaji, jadwal ini. Jadi saya memilih untuk solo, saya tetap buat gitu. Iseng-iseng sambil satu sisi saya juga lagi belajar wirausaha nih dari Ustadz Yusuf Mansur nih. Pas. Oke. Terima kasih. Asik Pak Ustadz. Ntar ajarin Pak Ustadz bisnis. Pak Ustadz kan jago bisnisnya. Udah itu, sebaik-baiknya bisnis itu yang tadi itu. Bisnis di jalan Allah. Kerja sama Allah aja gaji gede. Nanti ayatnya saya tulisin pemirsa. Pas sekalian doa di segmen akhir, segmen kelima. Tetap bareng kita di chatting dengan ya. Den, pemirsa ya. Mas Sakti, Mas Rey, di dalam surah Ali Imran 104-105 gitulah, Allah ngasih garansi mereka-mereka yang hidupnya senang, bahagia, jaya, sukses itu siapa? Ternyata subhanallah, mereka yang jadi prajuritnya Allah, mereka yang menjadi perpanjangan tangannya Allah dan Rasulullah SAW. Estafet dakwah. Bunyinya sederhana sekali. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi satu bagian, satu kelompok, satu golongan, satu umat yang mengajak pada kebaikan, menyeru pada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah keburukan. Yang mengajak pada kebaikan, mencegah pada keburukan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu pasti hidupnya itu bahagia, senang, sukses. Subhanallah. Iya. Dominnya adalah Allah. Yang nanggung adalah Allah. Makanya teman-teman ustadz yang saat ini sempat ngelihat, kalau udah ada di track kayak saya gitu, kayak jangan nyari-nyari gitu. Jangan nyari yang enggak-enggak gitu. Lempeng aja. Terus naik itu saya. Enggak usah pengen apa, lempeng aja deh. Entar gua naik gitu. Sabar gitu. Insyaallah. Benar. Dan tidak perlu harus jadi ustadz kan untuk menyeru pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Gak perlu jadi ustadzah, gak perlu lu cetak foto dulu terus kartu nama ustadz gitu, gak perlu. Jalan aja jalan gitu. Jalan, kasih tahu orang kayak sekarang nih udah jam berapa nih, waktunya sholatnya kan ya. Seperti itu, ngasih tahu apa, mencegah orang pasti senang. Itu udah mengajak kebaikan tuh Pak, orang-orang sekitar kita Pak Ustadz. Pak Ustadz, kesimpulannya apa Pak Ustadz tentang hidayah malam hari ini? Ya emang tadi menarik sekali pemirsa. Pertama pemirsa jangan merasa sudah benar juga ya. Saya, kita semua tetap pencari hidayah. Betul ya Allah. Tapi untuk saudara-saudara sudah berada di posisi itu, harus ngajak. Bagaimana saya terkesan sekali dengan almarhum Gito Rolis. Benar. Itu kan ada orang ngajak beliau kan. Dia mula-mula dia apa sih gitu loh. Ternyata orang itu asar datang lagi, ngajak lagi sholat, ngajak lagi ke masjid. Pasti gitu. Lama-lama, jangan-jangan emang gua harus sholat kali ya gitu. Terus gitu Rolis kan akhirnya sholat lah. Dan kemudian Allah yarhamu, Allah kasih dia husnul khatimah subhanallah. Ya. Artinya ya saudara-saudara harus mengajak orang. Jadi jangan takut, ah gua udah sholat aja loh. Ayo gak apa-apa, ajak aja gitu orang. Mau dia ngerti kayak dia gak ngerti kayak, mau dia setuju kayak dia setuju kayak. Memang sih saya kadang-kadang kadang-kadang geleng-geleng kepala juga sama teman-teman jemaat tabligh gitu. Kadang-kadang dia nggak ngeliat rumah, dia main ketok aja, main aja aja, nggak taunya Katolik, Kristen. Tapi karena apa panggilannya seperti itu, tidak sedikit di antara mereka akhirnya harus terbawa merasa baik, terbawa. Ya? Kita nih merasa suka underestimate, dia emang nggak bakal mau lah gue ajak lah gitu. Padahal Rasulullah pernah mencontohkan ya bagaimana Rasulullah SAW mengajak Heraklius, mengajak pembesar. Kalau kayak kita sekarang SBY nih, Pak SBY itu nyuratin Clinton bukan untuk urusan Gaza tapi untuk menyembah Allah. Kayaknya nggak ada tuh ya. Nantilah kalau saya suatu saat ditakdirkan Allah gitu ya. Amin. Amin. Gua mau suratin semua kepala negara ya. Nah sekarang Pak Ustadz katakan. Ini kayaknya bukan kesimpulan. Mesa, maksudnya ini gak enak nih. Maksudnya ya cobalah, berdakwah lah. Gitu. Berdakwah tuh tidak mesti harus ilmunya banyak. Tidak mesti harus punya pengalaman banyak. Just do it. Yang penting hati bersih, lapang, kita tidak ada pretensi apapun. Ikhlas. Ikhlas. Itu ngingetin, ngajak hal-hal kecil itu udah berdakwah tuh. Yes. Oh, itu jangan ke situ. Kira-kira. Oke. Nah sekarang kalau Pak Ustadz kan mengajak itu bagus. Sekarang juga saya mau mengajak Pak Ustadz. Apa? Saya ingin mengajak saksikan terus chatting dengan YM. Yes, setiap hari Kamis dan Jumat jam 9:30 PM dan wisata hati setiap hari jam 5 PM. Oh keren. Tuh Pak Ustadz mengajak kebaikan. Iya boleh boleh. Amin ya. Kita berdoa Bu. Kita berdoa bareng-bareng Bu ya. Nah mudah-mudahan semua hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Doanya kali ini istimewa. Yang mimpin biar Mas Sakti saja. Mas Sakti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sinna Muhammad, Allahumma shalli wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah khotaya. Allahumma firli walidayya, rahimna kama rabbayani saghira. Allahumma firli mu'minin mu'minat, al-muslimin al-muslimat, al-ahya al-amwat. Ya Allah, berilah rezeki kami ya Allah, berkahi kedua orang tua kami ya Allah. Dosa-dosa seluruh orang Islam, ya Allah. Ya Allah, beri mereka hidayah setiap orang melihat kami, ya Allah. Ya Allah, beri mereka hidayah bagi setiap orang yang melihat kami, ya Allah. Setiap orang yang melihat, beri mereka hidayah, ya Allah. Ya Allah, yang mujib, ya Allah, jalali wa likram. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami, ya Allah. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Subhanahu wa rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin, alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah, dan penampilan spesial Pak Ustadz nanti yang akan menutup dua, mereka berdua akan featuring. Jamming. Oke. Kita akan lihat penampilannya Ray, Nineball, dan Mas Sakti X Ceylon 7 untuk semua yang ada di sini dan pemirsa di rumah. Terima kasih buat jemaah yang telah hadir. Terima kasih Sakti, thank you. Salam buat keluarga. Ray, thank you. Salam buat keluarga. Total Kit, thank you. Saya Ustadz Yusuf Mansur dan Denny Cantur mohon pamit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aja buat Denny, boleh. Semua pergi mengharap ilahi. sebuah